Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا هو رسوله وقال الله تعالى كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakatuh. Selalu dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, rezeki, dayanya. Di mana kita dapat mengumpulkan perbekalan untuk di hari akhirat kita dengan membagi beberapa ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa keterangan tentang as-sharih 'alal haqq, penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran, yaitu pada poin yang keenam, yaitu hujjah wa qiyasah, senang, suka, cinta, kedudukan dan kepemimpinan. Dan telah disebutkan bahwasanya kisah Abu Abu Jahal yang berbincang-bincang dengan anak pamannya, yang alhasil anak paman bertanya kenapa engkau tidak mengikuti beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal engkau telah mengerti kebenaran yang ada padanya. Maka alasan Abu Jahal bahwasanya kau bilang kami Maksum dan juga Qabilah Bani Hasyim selalu berpacu, selalu berlomba. Yang keduanya tidak mau mengalah, sampai akhirnya muncul dari Bani Hasyim seorangan. Maka Bani Hasyim menyatakan Terus kapan kamu mempunyai nabi? Maka qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengembangkari kisah tersebut. Beliau menyatakan wa Abu Thalib wa in kana 'aliman bi anna Muhammadan rasulullah wa huwa mu'min lahu. Abu Thalib walaupun dirinya mengetahui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulullah, dan beliau ketahui sejak kecilnya, sejak beliau bawa berdagang di negeri Syam, kemudian dilihat oleh pendeta Yahudi ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab mereka. Saya dulu bukti kebenaran yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga apa yang dibawa daripada Al-Quran. Maka orang-orang Quraisy mengakui bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT. Dan beberapa mujizat-mujizat yang lainnya seseorang tidak bisa menolak apa yang datang dari kebenaran di sisi Rasulullah SAW. Walan takun mahabbatuhu lahu li mahabbati illallah. Namun Abu Thalib, kecintaannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, itu bukan kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena mencintai agama Allah subhanahu wa ta'ala. Balkana yuhibbuhu li annahu ibni akhi. Wa yuhibbuhu lil qurbah. Akan tetapi Abu Thalib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau anak mamanya, sehingga kecintaannya di atas kecintaan qarabah, kekerabatan. Jadi kecintaan yang tabii atau tabiat. Semua orang pasti mencintai kerabat-kerabatnya. Jadi tidak ada nilai lebih. Abu Thalib cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga cintanya hanya cinta biasa saja, cinta yang tabiat manusia, bukan karena mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa idza ahabba zuhurahu falamma yasiru lahu bitilka min asyarah wa biasa. Maka tatkala Abu Thalib telah mencapai kemuliaan dan kepemimpinan sebagai pemimpin kabilah Quraisy menggantikan Abdul Muthalib, fa aslu mahabbatuhu wa Abu Asa, maka Abu Thalib asal kecintaannya kepada Rasulullah SAW adalah karena kepemimpinan itu selama dirinya diakui sebagai pemimpin, kabilah Quraisy maka jalan. Walihada lama awridu alaihi sanadatain indal maut ro'a anna bil-iqrami bihima zawalu haibatihi alladhi yuhibbuhu, karena kecintaan Abu Thalib ini kecintaan kepemimpinan. Tatkala ditawarkan kepada Abu Thalib sebuah kalimat yang akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah, dari siksa Allah, tatkala akan meninggal, maka Abu Thalib berpandangan bahwasanya kalau sampai bersahaja berarti apa? Berarti dirinya nanti mengikuti anak kemenakannya. Berarti apa? Di bawah kepemimpinan anak kemenakannya, berarti saya bukan pemimpin lagi berarti. Kalau saya sampai mengikuti agamanya, berarti saya kehilangan kepemimpinan dia juga pemimpinan tersebut. Fakana dinuhu ahabba ilaihi min ibni akhihi wa lam yaqirru bihima, sehingga Abu Thalib karena lebih mencintai kepemimpinan asa daripada mencintai Rasulullah SAW, maka Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Nah, assalamualaikum warahmatullah, ini bukti bahwasanya cinta kepemimpinan akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Wa qala Syaukani rahimahullahu taala, sebagaimana yang Syaukani di dalam kitab ada pun salat wa muntahal adat Arab, beliau menyatakan wakat siatul rukul atakal lumadul hati mat alim tawantul abdaulah in malin berjahin. Sore seseorang tidak mau berbicara kebenaran dalam rangka menjaga keberadaan eksistensi dirinya di dalam kekuasaannya, menjaga harta dan kewibawaannya. Wa qad yatruku at-takalluma bil haqqi alladhi huwa ilahan ma alaihi nas istijlaban li khawatir awam wa makhafatan min nuqulihim anhu. Dan sering seseorang meninggalkan atau tidak mau mengatakan kebenaran karena kebenaran tersebut menselisih dirinya atau menselisih manusia. Sehingga dirinya tidak mau berbicara kebenaran dalam rangka untuk menjaga. Hati-hati manusia orang awam agar tetap cinta pada dirinya, mendukung dirinya, dan kalau sampai berbicara kebenaran ini akan mengkhawatirkan mereka, akan meninggalkannya. Karena al-haq ini pada dasarnya memang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Waqad yasruku takalluma bil haqqi li tami'i yadhunnuhu wa yarduhu sulahu min tilkat daulah. Dan sering seseorang tidak mau berbicara kebenaran karena sangat berhasrat apa yang dirinya harapkan untuk mendapatkan kekuasaan. Om sa'ilna fi mustaqbalil zaman, atau sering seseorang tidak mau berbicara kebenaran karena mengharapkan dukungan manusia di kemudian harinya. Menyaksikan sendiri dan mengalami sendiri tentang kebenaran bahwasanya ajah wali asah kedudukan dan kepemimpinan ini benar-benar menghalangi dari kebenaran. Sebagaimana Aisyah sebutkan maka lahu mutqayyim rahimahullah, apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Hidayatu Khiyara di ajli bagi Yahudi wa Nasara Hiwara. Dia mengatakan waqad nazartu ba'dal ulama in Nasara, mu'azzaman yaw ayaw. Dan sungguh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berdebat, bermunazarah, berdiskusi dengan sebagian ulama dari Nasrani. Falamma tabayyana al-haqqa guhita, maka tatkala jelas-jelas kebenaran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan hujah, dengan keterangan, dengan dalil-dalil, maka seorang alim masalah tersebut bingung, diam. Terbungkam, tidak bisa menjawab lagi. Fakultu lahu, maka Imam Ibnu Qayyim berkata kepadanya, wa ana wawa salian, dan saya hanya sama dia saja, dua orang. Dia menyatakan, ma yang na'ukal ana min natibari haqqa. Terus sekarang apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti kebenaran? Fakolai maka alim masyarakat tersebut berkata kepada aku, idza qaddamtu ila ulil amir fa hadza waqtu. Farasulana as-sukhah kata fawakiri jahat fahakamuni bi amwalihim wa nisa'ihim walam ya'suni bima amurun bih. Kalau aku memegang kepada menghadapkan wajahmu lebih mengenal, lebih memilih keledai-keledai ini, maksudnya keledai-keledai ini ya pengikutnya, karena pengikutnya orang-orang bodoh, orang-orang nasor. Orang yang menyatakan hal Allah kira sanir keledai-keledai orang-orang bodoh. Maka mereka akan memberikan aku kedudukan, kemudian aku bisa naik di atasnya dengan aku memegang tali kendali. Dan mereka berada di bawahku. Ini isyarat bahwasanya kalau aku tetap bersama mereka, maka aku tetap dijadikan sebagai pemimpin. Dan mereka tentunya akan taat kepadaku, apa yang aku perintahkan tentu mereka akan melakukan. Apa yang saja aku inginkan, mereka akan berbuat. Sehingga mereka menyerahkan hukum kepadaku, baik itu harta-harta mereka, wanita-wanita mereka. Menjadi pemimpin kan seperti itu. Ayo ini lakukan. Kamu harus infakkan 10% ke agama. Ayo kumpulkan. Sakanya kumpulkan sini. Begitu juga wanita-wanita mereka. Karena sebagai seorang alim, maksudnya dipercaya. Akhirnya dia menguasai harta dan wanita-wanita mereka. Dan mereka tentunya tidak berani untuk membangkang apa yang aku perintahkan, apa yang diperintahkan dia. Wa ana la arifu sin'atan wa la ahfadul Qur'an wa la nahwan wa la tuhan. sedangkan aku ini orang yang tidak bisa membuat apa-apa, keterampilan nggak punya, membuat-buat kerajinan nggak punya, dan aku juga tidak menghafal Al-Quran, juga tidak paham dengan ilmu nahwu, ilmu fikih. Walau aslam itu belajar itu di aswak kata kata pun, kalau seandainya aku ini masuk Islam dalam keadaan yang ini tidak bisa hap Quran tidak apa, nahwu tidak apa, fikih tidak apa, hasilnya nanti saya jadi ya, orang-orang yang keluar masuk pasar. Akhirnya apa? Meminta-minta kepada manusia. Saya menjadi orang hina. Samanil lagi yutayyibu nafsan bihadha. Siapa yang mau seperti ini? Yang dulu dimuliakan, terhormat, setelah masuk Islam nasibnya hancur. Aku itu maka Imam Ibnu Qayyim berkata kepada orang alim tersebut, ada lakun yang seperti ini bisa saja enggak terjadi ya. Wa kaifa ta'dhumu billahi annaka asalta ridahu ala hawa yakhzika wa yadurruka wa yuhawwihaka wa yuhawwijaka. Bisa saja seperti ini yang tidak terjadi apa yang kau khawatirkan. Bagaimana kau bisa berprasangka kepada Allah SWT padahal engkau kalau masih Isra tentunya akan mendahulukan ridha Allah SWT daripada hawa nafsu, sehingga Allah SWT tidak menghinakanmu, tidak merendahkanmu, dan tidak membuat fakir. Bagaimana janji Allah SWT dalam surat Al-Talaq, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan jalan keluar, dan Allah SWT memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Janji Allah SWT terhadap orang-orang yang takwa kepada Allah SWT, Allah SWT tidak akan menyanyiakan. Diberikan oleh Allah SWT hati yang lapang, hati yang kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah SWT takdirkan dan tentukan. Dan ini adalah sifat orang-orang kaya yang hati seperti ini. Hatinya merasa kaya dan cukup. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, walau faradna annaka asbabaka wa ma dzalika at-tawfiq minal haqqi wan najati minan nar. Dan kalau memang benar-benar itu terjadi ya, kamu masuk Islam, kamu menjadi orang hina, direndahkan, namun engkau orang-orang yang benar-benar telah mendapatkan kebenaran dan engkau benar-benar orang-orang yang telah menjah minum-minum, engkau adalah orang-orang yang telah terhindar dari neraka karena keislaman. Wa min syakhtillahi wa qadabihi fihi katanal ewat anna fatata. Dan engkau tentunya akan terbebas dari kemarahan Allah, dari kemurkaan Allah, walaupun engkau dunia dalam keadaan hina. Dan ini adalah sesuatu yang sebagai ganti apa yang luput dari padamu dari kenikmatan. Engkau menjadi orang yang hina, namun apa? Diganti oleh Allah SWT dengan mendapatkan al-haq kebenaran, terhindar dari neraka, terhindar dari murka dan kemarahan Allah SWT. Ini sudah cukup. Mengganti apa yang ada pada dirimu dari kesengsaraan. Faqala hatta ya'dzana Allah. Maka orang ini, orang alim nasr ini berkata atau menyahut, ya saya mau Islam sampai Allah SWT mengizinkanku. Ya saya tak masuk Islam sampai Allah SWT mengizinkanku. Waktu itu maka Imam Ibnu Qayyim berkata, al-qadaru la yahtayyuh takdirihi. Takdir itu tidak bisa untuk berhujjah. Kamu masuk Islam atau enggak? Ya, saya mau Islam kalau ditakdirkan Allah SWT. Seperti itu. Orang sudah kehabisan hujjah, akhirnya apa? Berhujjah dengan takdir. Ya nanti kalau Allah SWT takdir mau masuk Islam juga, nanti juga masuk Islam. Maka Imam Ibnu Qayyim meluruskan, takdir itu tidak bisa dijadikan hujah. Padahal telah datang kebenaran, telah datang bukti, telah datang hujah yang disampaikan kepada Imam Ibnu Qayyim sangat jelas sampai dirinya terbungkam. Ini adalah kebenaran. Sedangkan seseorang ini apa? Diberikan ikhtiar memilih manusia ini, manusia yakfur. Maka barang siapa yang ingin, maka dia beriman, dan barang siapa yang ingin, dia kafir. Dan Allah SWT tidak memaksa hambanya. Maka Imam mengatakan, walau kana qadaru hujjatan lakana hujjatan lihadi ala takdiri masih. Dan kalaulah takdir ini itu bisa sebagai hujah, sebagai alasan, maka sungguh orang-orang Yahudi ini akan berhujah dengan apa? Dengan mengingkari kenabian Isa alaihissalam. Padahal apa? Nabi Isa alaihissalam telah berdakwah kepada orang-orang Yahudi. Ya Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayhi. Kamu sajikan berasal dari terusnya. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam telah mengajak kepada Bani Israil, namun mereka tetap tidak mau. Padahal telah datang kebenaran. Wa hujjatan lil musyrikin 'ala takdzibir rusuli. Dan kalau takdir itu bisa untuk alasan, maka orang-orang musyrikin juga beralasan dengan mendustakan para rasul. Tatkala para rasul mengajak untuk Allah beriman, maka apa jawabannya orang Muslim musyrikin? Inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas agama, dan kami mengikuti mereka. Maka ini juga tidak bisa dijadikan hujah alasan takdir. Walasiyama antum tukadzibuna bil qadar, sebab lebih kalau kalian berat-berat mendustakan takdir. Takdir Allah saja tidak percaya, bahkan mendustakan. Pakai patah hujub ini, maka bagaimana kamu akan beralasan lagi dengan takdir? Takdir saja kamu tidak percaya, kamu dustakan, kalah lagi. Hujahnya sudah mentok, tidak bisa mengira lagi orang masanya tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya waqala jahnal anamin hada fa'amsik. Sudahlah, sekarang tinggalkan aku lah di sini. Diam kan? Akhirnya seperti itu. Tetap apa? Ngeyak, ngeyakkan, tidak mau menerima kebenaran karena mempertahankan eksistensi kepemimpinannya di tengah-tengah kaum. Berarti dia menukar kebahagiaan yang sementara di dunia sebatas sisa-sisa umurnya. Yang tak kalah nanti dia meninggal, mati, sudah hasilnya tidak ada kebahagiaan lagi. Mati dalam dan kafir. Karena rahim nalari nagarun nalari kita juga musyrikin fi nari jahannam khalidun fiha. Wadzalika orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani mereka kafir. Kasih dalam surat Al-Bayyinah, wal musyrikin dan orang musyrik berada di neraka jahanam. sahabatnya langsung selek-selek tempat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan poin yang berikutnya. Hal-hal yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak, itu poin yang ketujuh, yaitu at-taqlid. Taklid mekor membebek. Walan alaih rahimahullah ta'ala wal muqallid. Orang yang mukallid, maka orang yang salah menyebutkan bahwa orang-orang mukallid, orang yang taklid itu sebagai orang-orang yang bukan. Tidak bisa berbicara. Kenapa? Tidak punya hujah, bukan. Dan seorang yang taklid tentunya dirinya akan apa? Akan terus berpegang teguh dengan satu pendapat seorang alim secara mutlak dari perkara-perkara atau seluruh perkara-perkara agama. Pokoknya saya memegang pendapatnya Syekh Fulan. Kalau enggak Syekh Fulan tidak, kalau enggak Imam Fulan tidak. Dalam seluruh permasalahan, maka sikap ini tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya dirinya secara tidak sadar akan menganggap bahwa sayangnya imamnya adalah seorang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Padahal tidak ada seorang pun yang benar ucapannya secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kebenaran ini tentunya akan berbolak-balik. Di mana kebenaran itu berada? Kala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyatakan fasawaru ala nabi alihi rasul wa nusratu lima nasarahu. Maka pahala itu akan didapat oleh orang-orang yang selalu mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala yang diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was'adatu liman ittaba'ahu. Kebahagiaan akan didapat oleh orang kaya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan di dunia, dirinya akan mendapatkan hidayah, tetap berpegang teguh dengan keimanan, ketakwaan, kelurusan manhaj dan agama. Walaupun apa yang terjadi pada dirinya secara zahir, baik itu diselamatkan dari fitnah-fitnah, selamatkan dari syubhat, dari bencana, atau walaupun secara lahirnya dirinya terkena musibah, sebagaimana yang diarahkan Imam Ahmad rahimahullah, mendapatkan siksa di penjara, namun Allah malah berikan anugerah istiqomah. Tidak goyah yang kenanya, walaupun diterpa, ditimpa dengan siksaan dan kesakitan. Ini adalah suatu hidayah, kebahagiaan. Sekalipun seseorang itu sampai meninggal karena mempertahankan keimanan, maka itu adalah kebahagiaan. Terlebih-lebih nanti di akhiratnya, Allah SWT banyak janji kepada orang-orang yang tetap mati dalam iman dengan ketakwaan, ikhlas kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala mu'minin. Dan tentunya Allah SWT akan memberikan salawat, mendoakan dan juga para malaikat atas orang-orang mukmin dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muallimina nasinahu, dan orang-orang yang mengajarkan manusia agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sunnah, mengajarkan syariat Islam. Walhaku yaduro ma'ru khaytudar, dan kebenarannya akan terus berputar di mana kebenaran itu berada. Sehingga yang wajib atas seorang yang telah terbebani syariat dari kalangan manusia yang telah jiwa kesehatan, tentunya dirinya akan terus mengikuti kebenaran di mana saja berada, dan tidak mengikuti perkataan syekhnya, sehingga cara seperti ini suatu keyakinan yang tidak akan tergoyahkan. Dan dirinya tentunya akan terus mencari kebenaran, menuntut kebenaran di mana saja berada, walaupun menselisih syekhnya, walaupun menselisih imamnya, walaupun kebenaran itu menselisih ustaz dan gurunya, maka dirinya tetap mengikuti kebenaran. Berbeda orang yang taklid mengikut, maka tentunya dirinya akan apa? Akan mengikuti. Ketikan hatinya, perasaannya, akan mengikuti pikirannya. Sehingga dirinya tertipu dengan akalnya. Sehingga orang yang tertipu itu berarti apa? Mematikan pikiran, memalukan akal, sudah. Sembunyinya lah, sembunyinya pokoknya malu, pokoknya melu. Mana disuruh masuk ke api, mau saja. Suruh masuk ke jurang, mau saja. Itu akhirnya orang yang malu tangan. Tidak menggunakan pikiran dan akal. Qala Abu Muhammad Ibnu Hasan rahimahullah al-mutawalliq rawadin ayyub bana akhlah, orang yang mengikat dirinya akan rela akalnya, itu akal yang pendek, akal yang sempit. Kenapa? Ya sudah, tidak usah apa ya, susah, harus ini harus itu. Pokoknya kalau mengikuti juga masalah enak. Berarti apa? Akalnya itu disempitkan. Wa qala syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna muqallid fa inna taqlid la yurisu ila baladah. Sesungguhnya sikap taklid mengekor membedek tidaklah mewariskan kecuali kedunguan. Ya dungu orang yang taklid. Sudah diberitahu jalannya itu di sana loh mas, lurus, jalannya enak, belok-belok cepat. Namun karena sudah mengikat kepada seseorang, akhirnya menempuh jalan-jalan yang susah, yang kurang berbahaya, berliku-liku, berbelok-belok. Beberapa banyak harta terkuras, tenaga terperas, pikiran kita tercurah, waktu hilang dalam rangka untuk mengikuti orang yang dia ikuti. yang pada akhirnya akan menemui kesesatan, menemui penyimpangan dan buntu karena berseberangan dengan kebenaran. Rugi. Masyaallah, sembah makmah barakallahu. Ini ada pertanyaan saya kan. Masih ada banyak keterangan, insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wa sallam.